Ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Setelah Allah menyebutkan kaidah, sungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara, setelah itu Allah sebutkan hal-hal yang dilarang yang bisa merusak persaudaraan tersebut. Jangan mengejek, jangan merendahkan yang lain. Jangan tajassus, cari-cari kesalahan orang lain. Cek-cek akun orang untuk cari-cari kesalahannya. Enggak boleh. Jangan menggibah satu dengan yang lainnya. Jangan memberi gelar dengan gelaran-gelaran yang buruk. Gelar inilah, anulah. Hati-hati ikhwan, apalagi di zaman sekarang. Gara-gara tidak sevisi dengan kita dalam masalah dunia, kemudian kita beri gelaran-gelaran yang buruk padahal sama muslim. Allah melarang hal tersebut. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal-hal yang bisa menimbulkan keretakan tali ukhuwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la tadabaru." Kadang dari dua pihak saling hasad di antara mereka. Dan Rasulullah SAW melarang dua-duanya. Jangan saling membenci. Jangan saling menjauh. Jangan saling memboikot. Jangan menjual di atas penjualan saudara. Jangan membeli di atas pembelian saudara. Jangan menawar di atas tawaran saudara. Wala yakhthibur rajul ala khidbati akhihi. Jangan melamar di atas lamaran saudara. Ini semua perkara dilarang. Ada orang jual beli, si A menjual kepada si B. Kemudian dikasih, ya kamu lihatlah barangnya. Harga berapa? Ini jual mobil misalnya, harga berapa? 100 juta. Kamu lihatlah 3 hari nanti kamu coba. Kalau memang oke, beli dari saya. Tatkala di waktu 3 hari datang si C kepada si B beli dari si A. A jual berapa sih? Jual 100 juta. Sudah kamu beli dari saya aja 80 juta. Ini namanya menjual di atas penjualan apa? Saudara. Enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Atau membeli di atas pembelian saudara. Ya. Si B sudah beli dari A mobil 100 juta. Dikasih waktu 3 hari. Kemudian si C datang kepada si A. Hei A, kamu jual mobil sama si B berapa? 100 juta. Udah jual sama saya aja 120 juta. Ini gak boleh seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan permusuhan. Ini bisa menimbulkan permusuhan. Saya pernah hampir membeli sebuah rumah ya. Bukan hampir beli sebuah rumah, tapi mau dibelikan orang saudara ingin belikan rumah buat saya. Waktu itu saya belum punya uang. Kalau sekarang saya punya uang alhamdulillah ya. Antum jangan sangka Anda miskin ya. Ini baju saya bagus kok alhamdulillah. Intinya ada yang mau belikan rumah buat saya waktu itu. Harga sudah oke dengan penjualnya. Tiba-tiba ada pembeli lain masuk. Menawarkan lebih tinggi 4 juta kalau enggak 1,5 juta saya lupa. Akhirnya dinasihati ikhwan tersebut. Ikhwan juga. Ya ini mau dibeli sama Firanda begini. Aduh tapi saya juga perlu. Ini kan sudah nawar di luar tapi saya juga perlu. Akhirnya enggak jadi. Akhirnya rumah tersebut dibeli oleh kawan saya tersebut. Istri saya waktu itu nangis. Kita enggak punya rumah, kita ngontrak waktu itu. Mau ada dapat rumah enggak jadi dapat rumah. Maka saya bilang sama istri saya, sabar wahai istriku, itu rumah enggak cocok buat kita. Allah mau kasih rumah lebih besar buat kita. Dan sekarang rumah kita lebih besar alhamdulillah. Tapi itu menyakitkan hati. Itu tidak saya lupakan sampai detik ini. Meskipun saya sudah maafkan. Orang yang sering ketemu dengan saya. Tapi mau saya hati-hati seperti itu. Motong tengah jalan, sudah tawar-menawar, antum masuk di tengah penawarannya, antum beli di atas pembelian saudara, antum jual di atas jualan saudara. Apalagi antum melamar di atas lamaran saudara. Wah ini lebih bahaya lagi. Ini kejadian. Dua sahabat akhirnya bermusuhan, sama-sama ikhwan, sama-sama ngaji. Tapi yang satu ngelamar, akhirnya lagi ngelamar, dilamar lagi sama yang lain. Yang mungkin lebih kaya, yang mungkin lebih ganteng. Ya jelas akhwatnya berubah pikiran lah. Satu ngelamar naik motor, satu ngelamar naik mobil. ikhwan, sekarang tidak ada cinta buta. Akhwat juga tidak buta, bisa bedakan mana motor, mana mobil. Dan kalau yang datang naik mobil, ya orang berubah pikiran lah. Kalau akhwatnya enggak berubah pikiran, mertuanya berubah pikiran, ibunya berubah pikiran. Akhirnya gagal. Sampai sekarang tidak harmonis hubungan mereka. Padahal dahulunya apa? Bersahabat. Kenapa? Karena melamar di atas lamaran saudara. Kata Nabi, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakhiruhu. Jangan dia zalimi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan saudaranya tatkala saudaranya lagi membutuhkan bantuannya. Itu namanya khuzlan. Meninggalkan saudara, saudara lagi butuh, kita malah tinggalkan dia. Wa la yakhiruhu, dan jangan dia remehkan, rendahkan saudaranya. Jangan. At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa di sini, di dada. Bihasbi mri'in minasyari an yahkir akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk, melakukan kejahatan tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kenapa? Kita merendahkan sama muslim itu membuat persaudaraan retak. Tidak boleh. Kita hina dia, kita jatuhkan dia, kita anggap remeh dia. Santri Ibnu Daqiqil Id dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, perkataannya sangat indah. Dia mengatakan, ya akhi, bagaimana ente bisa merendahkan seorang muslim? Muslim ini dimuliakan oleh Allah. Dia telah mengucapkan syahadatain. Dia salat, dia puasa, dia beribadah kepada Allah. Allah kirim, turunkan Al-Quran agar dia dapat iman. Allah utus Rasul supaya dia bisa beriman kepada Allah. Kemudian ente merendahkan dia. Ente menghinakan dia. Makanya dia mengatakan at-taqwa hahuna. Sungguhnya orang tidak merendahkan orang lain kecuali karena ada kesombongan. Dia merasa tinggi. Jadi kalau ada orang lebih bodoh daripada anda, bukan untuk anda menghinakan dia. Untuk anda bersyukur Allah berikan kecerdasan bagi diri anda. Bukan dalam rangka anda tidak diberikan kecerdasan buat untuk menghina orang-orang yang bodoh. Tidak. Karena merendahkan seorang, menghina seorang ini menimbulkan keretakan. Semua perkara yang menimbulkan keretakan dilarang oleh syariat. Contoh lagi, sampai Nabi SAW dalam perkara yang sepele sekali, kata Nabi SAW, idza kuntum salata fala yatanajal itsnan duna thalith hatta yakhtalitu bin nas, hatta takhtalitu bin nas fa inna dhalika yuhzinuhu. Kata Nabi SAW, kalau kalian tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik yang ketiga tidak diajak bicara. Kenapa? Karena hal itu bisa menyedihkan orang yang ketiga, bisa menimbulkan keretakan. Jadi kalau tiga orang kumpul lagi di ruangan, cuma tiga orang, kemudian dua orang ngobrol bisik-bisik, yang satu tidak diajak, bagaimana perasaan yang ketiga ini tidak diajak ngobrol? Dia pasti sedih. Saya kok gak diajak ngobrol ya? Setan akan datang mendikte, itu mereka tidak ngajak kau ngobrol karena kau tidak dianggap. Atau setan mendikte, itu dua orang sedang gibahin kamu. Gimana? Jangan kita bilang, ente jangan seuzon dong. Ente jangan bikin saya seuzon. Aturannya bagaimana? Kalau tiga orang, dua orang gak boleh bisik-bisik. Harus ngobrol bareng-bareng. Gak boleh. Atau ngobrol dengan suara yang didengar. Saling mendengar. Sama kalau ada empat orang, jangan tiga orang kumpul sendiri, satu tidak diajak. Kalau lima orang, jangan empat orang ngobrol sendiri, satu tidak diajak. Gak boleh, karena ini menyedihkan. Dan ini bisa meratakan persaudaraan. Antum lihat dalam ajaran agama mana yang ada mengajarkan sampai detail seperti ini. Gak ada kecuali agama Islam. Benar-benar segala yang bisa merusak persaudaraan dilarang dalam syariat Islam. Sama saja juga kalau ada tiga orang ngobrolnya keras-keras, dua orang ini ngobrol keras-keras tapi pakai bahasa Sunda, sementara satunya orang Jawa. Ini ngobrolin apa ini? Sama, meskipun tidak bisik-bisik, keras-keras tapi tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ini juga dilarang, kata para ulama. Sama hukumnya. Subhanallah, sampai perkara-perkara seperti ini. Tatkala terjadi keretakan, Allah menyuruh fa'aslihu baina akhwaikum, damaikanlah. Dan pahala mendamaikan luar biasa, bahkan boleh berdusta demi mendamaikan. La yahilul kadhib illa fi thalas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal dusta kecuali dalam tiga perkara. Dalam peperangan. Dan di antaranya untuk mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Kemudian di antaranya adalah pembicaraan suami istri untuk menambah cinta kasih di antara mereka. Bohong-bohong sedikit tidak apa-apa. Ya. istriku kamu tercantik di dunia ini. Meskipun istrinya sudah tahu itu bohong, tapi oh masa sih mas. Iya kamu paling cantik. Ini boleh. Di antaranya untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ada seorang syekh pernah cerita sama saya. Ya. Dia ingin mendamaikan dua orang. Dua orang ini bersaudara sudah lama bertikai. Maka dia ingin mendamaikan dua orang ini. Maka dia bohong. Dia datang kepada si A, dia bohong. Dia datang kepada si B, dia bohong. Dia datang kepada si A. Dia bilang, wahai A, sungguhnya si B sering sebut-sebut kamu. Dan dia ingin sekali ketemu kamu. Padahal bohong ini, enggak ada ini bohong. Padahal maki-maki terus ya. Dan dia ingin mengundang kamu makan. Kamu datang enggak? Si A enggak percaya. Ah, kamu bohong kamu. Demi Allah. Waduh bingung. Demi Allah dia begitu. Karena si A ini orang Saudi. Dia tahu ini pasti bohong karena ingin mendamaikan. Dia tahu. Maka dia bilang, demi Allah dia mengundang saya. Kata si A tersebut dalam ceramahnya, terpaksa saya bilang, iya demi Allah. Padahal saya bohong. Akhirnya saya pun telepon Syekh bin Bas. Saya bertanya, Syekh, ada begini-begini. Saya terpaksa berbohong. Kata Syekh, tidak apa-apa. Itu bohong yang dibolehkan. Bayangkan. Bohong itu dosa besar. Namun karena begitu pentingnya ukhuwah Islamiyah, maka boleh berbohong. Dan ini hati-hati antum ini. Jangan menjadi penukil berita tanpa difilter. Kalau antum lagi duduk satu tempat, ada orang jelek-jelekan yang lain, jangan nanti sampaikan, nih, kemarin si pulang jelek-jelekan kamu. Anda itu namimah seperti itu. Mengadu domba. Apalagi di kalangan para da'i, lapor ke sana, lapor ke sini. Jangan. Difilter apa yang bisa kita sampaikan. Bahkan berbohong saja boleh. Apalagi, jangan kemudian harus jujur, Ustaz. Jujur gimana? Ini tidak pada tempatnya jujur seperti ini. Menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ini banyak perpecahan gara-gara nukil berita. Kadang nukil berita itu juga tidak lengkap. Tambah-tambahin, dikurang-kurangin, potong-potongin. Ya. Akhirnya menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Bayangkan begitu kuatnya tali persatuan, syariat ingin adanya persatuan sampai bohong saja dihalalkan demi untuk menyambung silaturahmi atau menyambung tali ukhuwah. Kalau ada dua orang bersengketa, siapa yang terbaik di antara mereka berdua? Yang terbaik adalah yang bisa mengalahkan egonya, yang bisa mengalahkan iblis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salat layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Mereka bertemu saling boikot, yang satu melengos, yang satu melengos. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Jadi ketemu tip gini enggak mau. Balik kembali gimana? Itu. Mau ada orang balik sini. Ya ada sipulan balik, bro. Kalaupun harus ketemu, enggak melihat. Subhanallah. Ini dibenci oleh syariat. Namun ini dibolehkan 3 hari. Dibolehkan. Ente jengkel sama orang, ente tidak salam dia 3 hari enggak apa-apa. Karena syariat tahu manusia itu sangat susah memaafkan. Maka syariat membolehkan dia jengkel selama berapa hari? 3 hari. Lebih dari itu tidak boleh, haram hukumnya. Makanya dia mengatakan la yahilu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salah. Tidak halal bagi seorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya mafhumnya, kalau 3 hari enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ente jengkel sama dia, dia SMS ente enggak jawab, dia telepon ente enggak angkat, enggak apa-apa 3 hari tapi. Lebih dari itu haram. Setelah itu kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Yang berhasil mengalahkan egonya. Tidak mengatakan dia yang salah kok, dia yang harus salami saya, dia lebih muda dari saya kok, dia yang bikin masalah kok. Enggak. Dia kalahkan seluruh ego karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyapa di luar. Assalamualaikum ya akhi. Subhanallah. Dia SMS, dia WA. Assalamualaikum ya akhi. Dia ingin mengalahkan syaitan. Dia menjalin lagi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah secara umum bahwasanya segala perkara yang bisa mencerai-beraikan kaum muslimin maka hukumnya haram. Dan segala perkara yang bisa menyatukan kaum muslimin meskipun perkara kecil, hukumnya adalah dianjurkan. Memberi hadiah. Contoh, tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka kalian akan saling apa? Mencintai. Ya. Kata Nabi saling beri hadiah ya. Bukan menunggu hadiah enggak. Saling beri hadiah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat yang hormat Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan lagi tentang masalah bersaudara karena Allah, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan konsekuensi persahabatan atau persaudaraan Anda harus bertemu dengan dia setiap hari. Anda harus menyapa dia setiap hari. Bahkan ini menyelisih sunnah. Sunnahnya seorang tidak tiap hari bertamu di rumah kawannya, tidak. Apa kata Nabi SAW? Zur ghibban tazdad hubban. Saling mengunjungilah jarang-jarang, maka kalian akan saling bertambah kecintaan kalian. Jadi kalau kita punya teman, bukan tiap hari kita datang ke rumahnya. Kita datang seminggu sekali, kayak seminggu dua kali, kayak masih masuk akal. Tapi kalau kita datang pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Yang gelisah istri kita. Mas, ini pacarmu atau siapa, Mas? Ini tidak benar. Akhirnya, tatkala kita datang tiap hari, akhirnya apa? Akhirnya kita akan terjerumus dalam kemaksiatan. Taib, saya sayang sama si B. Saya cinta sama dia karena Allah. Saya datang kepada dia pagi hari. Kita ngobrol tentang dakwah. Sore, tentang dakwah sudah selesai. Kita ngobrol tentang masa lalu. Gimana cerita-cerita? Besok ketemu lagi. Ngobrol lagi tentang kita-kita. Ente gimana, saya gimana, gimana keluarga ente gimana. Hari ketujuh, dia bingung cerita apa. Mulai cerita orang. Gimana si Fulan? Mulai. Kan mulai gibah kan? Oh iya parah, gimana sih Fulan? Karena sudah habis topik, masa topiknya mau diulang-ulang. Akhirnya apa? Akhirnya tidak menambah cinta, mendatangkan kebosanan. Kata para ulama, kecuali Anda bertemu dengan dia tiap hari karena ada urusan agama, urusan dakwah, urusan umat, maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW, lam yamur yaum illa kana yazuruna asyiatan bukratan wa asyia. Kata Aisyah, tidaklah lewat satu hari pun kecuali Nabi mendatangi rumah Abu Bakar pagi dan siang, pagi dan petang hari. Tidak ada masalah kalau memang kita ada urusan penting. Adapun untuk ngobrol-ngobrol saja, maka jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Apalagi ibu-ibu kalau sudah kenal dekat tiap hari datang. Suaminya yang pusing ini. Datang pagi, datang malam. Datang pagi, datang malam. Datang pagi, datang malam. Terus kapan dia melayani apa? Suaminya. Kapan dia ngurus anak-anaknya? Ya. Jadi ingat, di antara konsekuensi persahabatan bukan harus menyapa tiap hari. Harus menyapa tiap hari. Kita tidak boleh bersahabat melebihi yang seharusnya. Berlebih-lebihan tidak boleh. Oleh karena juga, kata para ulama, tidak boleh kita terlalu mencintai sahabat kita berlebihan daripada kadar yang seharusnya. Dalam perkataan dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya, bisa jadi yang kau cintai tersebut nanti akan memusuhimu pada suatu hari. Dan bencilah kepada seseorang dengan sekedarnya, bisa jadi orang yang kau benci tersebut suatu hari menjadi kawanmu. Jangan sampai kita berlebihan dalam mencintai. Makanya ini saya ingatkan terutama kepada grup ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu kalau sudah punya geng, sudah punya apa? Grup. Mencintai, ngobrol, saling mencintai, kirim-kiriman kue, kirim terus berlebihan. Tapi begitu sudah musuhan, luar biasa juga. Berlebihan juga sudah musuhan. Bongkar-bongkaran aib, bongkar-bongkaran ya, kesalahan. Ini terjadi seperti itu. Tadinya jalan bareng-bareng, kemudian berpisah. Kemudian tidak boleh berlebihan. Seakan-akan kalau itu sahabat kita, semua yang dia lakukan harus kita tahu. Ini tidak boleh. Tidak berarti konsekuensi kalau kita punya kawan, seluruh saudaranya, seluruh rahasianya kita harus tahu. Tidak. Ada privasi-privasi ini tidak perlu kita tahu. Dan dia juga tidak perlu cerita sama kita. Saya punya kawan-kawan banyak. Tidak semua privasinya saya tahu. Dan tidak semua privasinya saya harus tanya kepada dia. Ada kawan kita kelihatan dia tidak mau cerita tentang keluarganya. Dia tidak mau cerita tentang anak-anaknya. Sudah ente enggak usah tanya-tanya. Dia menutup diri. Mungkin anaknya ada masalah. Dia tidak ingin diketahui. Ya ente enggak usah tanya-tanya. Ya. Sebagian ibu-ibu kalau dia punya teman si A dan si B. Ternyata si B jalan dengan ibu-ibu lain tanpa kasih tahu dia. Dia ngamuk. Nanti ternyata jalan sama ibu lain ke mall tidak bilang saya. Loh, kenapa harus bilang kamu? Nanti kan sahabat saya, ini sudah berlebih-lebihan seperti ini, bahaya. Jangan-jangan dia lebih mencintai temannya daripada suaminya, hati-hati. Ini berlebih-lebihan. Maka ingat hadis Nabi, zurghiban tasdat hubban. Ya. Berkunjung sesekali akan menambah kecintaan. Kemudian di antara orang harus kita ingat bahwasanya saudara kita itu tidak sempurna, pasti punya kekurangan. Selama kekurangannya sedikit dan kebaikannya lebih banyak, maka dia pantas menjadi sahabat kita. Jangan berharap sahabat tidak punya kesalahan sama sekali. Terkadang sahabat kita meninggalkan kita di saat-saat kita membutuhkan, tapi dia punya uzur. Dia tidak bisa nolong kita tatkala itu. Bukan berarti kemudian kita putuskan hubungan, ini tidak pantas jadi sahabat. Enggak. Kita harus menilai secara totalitas. Orang ini bagaimana secara umum? Biasanya dia bagaimana? Tatkala saat ini dia salah, ya mungkin ada uzur dari dia. Makanya Syekh Albani pernah menyampaikan satu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin punya sahabat tidak ada kesalahannya sama sekali, tidak ada aibnya sama sekali. Apakah ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau harum tanpa asap? Pasti ada asapnya. Teman kita pun demikian. Pasti ada aibnya, pasti ada kekurangannya. Tetapi dia pasti punya kebaikan yang banyak. Selama teman kita punya kebaikan yang banyak, dia punya kesalahan sekali, dua kali, tiga kali, maka masih tetap menjadi sahabat kita. Jangan seorang seperti anak kecil, sedikit-sedikit ngambek, kemudian putuskan bombe sama, ya, subhanallah. Temannya baru salah sedikit, kemudian ditinggalkan, dicela-cela, dimarah-marahi. Apakah orang tidak boleh salah? Boleh salah. Yang penting bukan itu adalah sifat selalu salah terus, ya itu enggak benar. Aibnya banyak, ya udah tinggalkan. Jangan cari teman seperti ini. Ini harus kita pikirkan tatkala kita bersahabat atau kita bersaudara dengan saudara kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda telah diberi anugerah oleh Allah memiliki kawan-kawan yang itu zahirnya karena Allah, karena pengajian, karena dakwah, karena Islam, maka jagalah kawan-kawan tersebut. Jangan sampai Anda menjadi pemecah belah di antara mereka. Harus bersabar kalau punya kawan-kawan. Kawan punya salah, harus kasih uzur. Belajar kasih uzur. Belajar membantu, belajar memberi uzur, belajar mengayomi, belajar bersosialisasi. Tidak harus perkataan saya yang harus diterima. Belajar mendengar pendapat orang lain. Belajar menghargai pendapat orang lain. Ini perlu dalam persahabatan. Tidak harus pendapat saya yang paling diluan. Saya harus nomor satu, harus saya yang bicara. Kalau tidak, maka tidak jadi. Ini orang yang arogan, orang yang angkuh. Tidak, itu bukan sahabat yang baik. Jaga persahabatan tersebut. Karena persahabat ini bermanfaat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Bukankah para sahabat bisa saling memberi syafaat pada hari kiamat kelak? Maka seorang kalau sudah punya sahabat-sahabat yang dia lihat sahabat tersebut karena Allah, maka jagalah persahabatan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Minta tolong panitia untuk berdiri di antara para jemaah membantu mengumpulkan pertanyaan. Kalau ada yang ingin tambahan. Ditulis saja ya. Ya, boleh. Baik, kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana uhibbuka fillah ustaz. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih. Ustaz, saya menjalankan bisnis dengan partner saya dengan sistem bagi hasil. Seiring berjalannya waktu, saya baru mengetahui bahwa partner saya melakukan kesyirikan dalam proses bisnis ini dengan percaya pada dukun. Apakah hasil bagi hasil saya haram? Mohon nasihatnya ustaz ya. Kalau ternyata bisnis tersebut bisnis yang halal, hanya teman kita saja yang bahlul, yang percaya sama dukun, maka halal. Hukum asalnya apa? Halal. Sama seorang jualan bakso, tapi dia selalu pergi ke dukun. Dia meyakini dengan membawa pakai jimat, menjual raja, apa pakai raja, baca komat kamit, mantra-mantra, simsalabim, abrakadabra, alakazam dan yang lainnya. Ini akan menjadikan baksonya lebih laris. maka dia berdosa, dia melakukan kesyirikan, tapi hasil jual bakso tadi halal, ya, enggak ada masalah ya. Tapi sebagai teman yang baik dia nasihati. Saya lupa bahwasanya di antara konsekuensi persahabatan adalah menasihati teman tatkala dia bersalah. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu tatkala dia berbuat zalim atau tatkala dia dizalimi. Di antara yang berbuat zalim tatkala dia melakukan kesalahan. Justru sahabat yang baik adalah sahabat yang mau menasihati kawannya tatkala kawannya bersalah. Dan sahabat seperti ini jarang. Kita ingin punya sahabat kalau kita salah, dia tegur kita dengan cara yang baik. Dan dia mau menegur, bukan dibiarkan. Banyak orang persahabatan, kalau temannya salah dibiarin saja. Kenapa kok tidak tegur? Aduh, nanti dia menjauh dari saya. Tidak ingin dijauhi. Sehingga dia tidak memberi nasihat. Dibiarkan saudaranya terjerumus dalam kesalahan. Dibiarkan saudaranya zalim. Padahal sahabat yang baik adalah yang mau menasihati. Jadi kalau antum punya teman, antum saling dinasihati, antum pegang sahabat. Ini sahabat yang kita cari. Yang bisa melihat kesalahan kita yang mungkin kita tidak lihat. Kita butuh orang-orang yang bisa melihat kesalahan kita. Jadi ini teman tadi, partner tadi ternyata melakukan kesyirikan. Ketemu dia, datang sama dia, ngobrol sama dia, nasihati. Bahwasanya ke dukun itu hukumnya haram. Jangan percaya sama dukun. Dukun tidak akan buat kita kaya. Dukun itu kalau bisa kaya, tidak perlu dia jadi dukun. Ya. Jelaskan sama dia. Ya. Ada kawan cerita waktu dia di Jogja masih kuliah. Dia lewat di tempat shopping ya di Jogja, tempat jual-jual buku. Di sana ada dukun jual alat hitung lotre, apa namanya, forecast. Punya sistem hitung forecast. Teman saya datang, kata dia, "Mbah, ini apa ini, Mbah? Ini untuk hitung forecast ini. Pasti keluar," kata dia. "Masa, Mbah? Pasti kalau kamu hitung pasti keluar." Kata teman saya, "Loh, Mbah kok enggak pasang sendiri?" Uang kurang ajar kamu. Di dukun seperti itu, jangan percaya. Yang mau istri cantik datang ke saya, padahal dia istrinya amburadul, jeleknya kayak apa. Yang mau kaya datang, dia miskin setengah mati. Yang mau ganteng, padahal mukanya hitam jelek kayak ya amburadul, ya, mengerikan. Jadi jangan percaya sama dukun. Nasihati teman dengan baik-baik. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan dalam sebuah organisasi keagamaan di lingkungan remaja masjid di desa? Dengan berbagai macam pemahaman agar ukhuwah tetap terjaga untuk dakwah, menegakkan tauhid. Kita hidup di masyarakat yang berbagai macam pemahaman. Tetap ukhuwah Islami harus kita jaga. Kalau ada kesalahan dari saudara kita, tetap kita nasihati, tadi saya katakan, tapi dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau terima, di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mesti kalau kita berbeda kita harus bermusuhan. Tidak mesti kalau kita berbeda kita harus bermusuhan. Terkadang jangankan dengan sesama orang Islam, terkadang sama orang kafir pun terkadang kita tinggal bareng. Bukankah kita di Indonesia kita terkadang bertetangga dengan orang kafir? Ya. Kita tidak mengikuti keyakinan mereka, tapi kita bisa berjalan dengan baik di antara kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba di kota Madinah di awal kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat suatu piagam yang disebut dengan Wasiqatul Madinah. Perjanjian yang ditandatangani oleh penduduk kota Madinah. Dan tatkala itu penduduk kota Madinah masyarakatnya beragam, heterogen. Ada kaum muslimin, suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam. Dan ada kaum musyrikin yaitu suku Aus dan Khazraj atau suku yang lainnya yang masih musyrik, belum masuk Islam. Dan ada suku Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Maka dia membuat sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh seluruhnya. Bahwasanya kalau ada musuh datang dari luar, maka mereka harus bekerja sama untuk melawan musuh tersebut. Bisa duduk Nabi dengan mereka. Tanpa harus mengikuti agama mereka. Tanpa harus membenarkan agama mereka. Nabi tetap mendakwahi mereka. Tapi tidak harus bermusuhan. Nah, kalau kita sama orang kafir saja terkadang bisa damai, kenapa kita harus ribut selalu sama orang Islam, sama Muslim? Kalau saya punya salah, tegur. Kalau dia punya salah, kita tegur secara ilmiah. Ya. Tapi tidak harus berkelahi, tidak harus bubar-bubarkan, tidak harus ribut-ribut, tidak harus saling mendemo, tidak harus demikian. Kenapa sampai harus demikian? Kita sama-sama Islam, sama-sama mengucapkan La ilaha illallah. Sama-sama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan, kita saling diskusi atau saling menegur dengan cara yang wajar. Ya. Justru di antara konsekuensi dari persahabatan, dari konsekuensi ukhuwah Islamiyah, kita tidak membiarkan saudara kita kemudian terjerumus dalam kesalahan. Kalau ada saudara saya makan riba, saya jelaskan itu riba haram. Saya jelaskan dengan baik. Kalau dia marah ya sudah, tapi seharusnya dia tidak boleh marah. Kita kan sama saudara. Kalau ada saudara saya minta-minta di kuburan, saya akan bilang itu syirik meskipun dia marah sama saya. Justru kalau saya biarkan dia minta-minta di kuburan, saya tidak bersaudara namanya. Saya biarkan dia terjerumus dalam kesyirikan. Kalau ada orang percaya sama misalnya sapi tainya diambil, diperebutkan, saya bilang itu syirik, tidak boleh. Saya harus sampaikan itu saudara saya sama kaum muslimin. Dia tidak ngerti. Kalau semuanya diam terus siapa yang mau ingatkan? Kita bersaudara, tapi saudara bukan berarti mendiamkan kesalahan. Tapi tidak harus bermusuhan. Sampaikan dengan cara yang baik, kemudian tidak harus bermusuhan. Ini ada perbedaan sedikit, ribut, perbedaan sedikit. Terkadang ribut karena perkara agama, terkadang ribut karena perkara dunia. Jadi saya katakan tadi, Nabi SAW di kota Madinah, bisa hidup bareng bersama orang Yahudi. Bisa mereka berjualan di pasar, gak ada masalah. Sahabat datang ke pasar jual beli, Nabi berinteraksi dengan Yahudi, pembantu Nabi ada orang Yahudi, sampai waktu pembantu tersebut sakit, Nabi jenguk dia di rumahnya. Terjadi ya, antara muslim dengan kafir. Bagaimana lagi di antara seorang muslim dengan muslim yang lain? Kalau ada salah kita tegur dengan cara yang baik. Doakan kami ustaz yang belum menikah segera untuk menikah. Ini jeritan jomblo. Ustaz mau bertanya, bagaimana cara menundukkan pandangan bagi kami yang belum menikah ini? Di saat semakin majunya teknologi dan fasilitas yang semakin memudahkan segalanya. Qadarullah puasa Tasyu'a Asyura jatuh pada hari Rabu dan Kamis. Apakah boleh berniat menggabungkan niat puasa nilai lagi? Jadi kata Nabi SAW, manisata aminkumul ba'a falyatazawwaj, wahai para pemuda. Barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah maka menikahlah. Jangan tunda-tunda. Nabi suruh menikahlah. Segera. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, jadi lebih menjaga kemaluan. Famalam yastati fa alaihi bisiyam. Barang siapa tidak mampu menikah, duit tidak ada, maka puasa. Ya. Bagi antum yang tidak punya duit jomblo, puasa. Bisa menundukkan pandangan. Ini itu benar. Yang punya duit segera menikah, tidak harus punya rumah sendiri, tidak harus. Yang penting antum bisa ngontrak rumah, maju, bismillah. Tidak harus punya mobil, antum punya motor, bismillah, maju. Nanti kalau antum menikah, iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian kekurangan, Allah akan mencukupkan kalian dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang diberi rezeki setelah dia menikah. Betapa banyak orang bertambah rezekinya setelah dia punya anak banyak. Saya tanya sama antum, siapa yang semakin banyak anak semakin banyak rezeki? Coba angkat tangan. Saya bukan bilang semakin banyak istri ya, jangan salah dengar ya. Dan saya tanya, siapa yang dia bandingkan? Coba 20 tahun lalu waktu mungkin masih bujangan, punya anak satu, sekarang punya anak empat, rezekinya bertambah. Coba yang semakin banyak anak semakin banyak rezeki, siapa? Angkat tangan coba. Yang lain enggak punya anak. Jadi jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun 'ala Allahi haqqun 'ala Allahi aunuhu. Tiga perkara yang Allah wajib menolong mereka. Di antaranya annakih yuridul afaf, seorang menikah karena ingin menjaga dirinya. Kalau Anda niatkan karena Allah, saya menikah untuk menundukkan pandangan, insyaallah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tiap malam menangis berdoa salat malam, ya Allah beri rezeki kepadaku, masa Allah tidak kasih? Tukang maksiat saja Allah kasih, ente malam-malam berdoa tiap malam menangis tidak dikasih, mustahil. Berdoa kepada Allah, yakin. Maka bagaimana cara dia menundukkan pandangan? Caranya menikah atau puasa ya. Kalau bisa menikah alhamdulillah, sehingga banyak khayalan menjadi kenyataan. Sekarang jomblo hanya menghayal, menghayal dan menghayal. Kalau enggak bisa puasa. Kalau enggak bisa menikah, enggak bisa puasa, maka ratapilah. Maka berdoa kepada Allah. Jauhi sebab-sebab, hal-hal yang bisa membuat Anda tidak menundukkan pandangan. Jauhilah. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Oh iya, ini dari akhwat. Ustaz, jika ada sahabat yang sudah seperti saudara, tapi beliau meminjam uang sudah 2 tahun tidak dibayar. Itulah saudara. Padahal kami sangat membutuhkan uang tersebut. Sudah berusaha kami minta, tapi dengan berbagai alasan bahkan menghindar, hingga sekarang lari keluar kota. Suaminya pun ada di sini, pun tidak mau membayar hutangnya. Apakah saya harus mengikhlaskan atau masihkah saya menganggapnya hutang karena kami masih membutuhkan uang tersebut? Terserah ya. Kalau mengikhlaskan itu lebih baik, apalagi tahu tidak akan kembali, pahalanya besar. Apa? Maafkan utang seorang, Allah akan maafkan dosa-dosa kita pada hari kiamat kelak. Tapi kalau anti masih berharap ingin dibayar utangnya, tidak apa-apa, tagih, tidak ada masalah. Tapi bersabar, bisa jadi kembali, bisa jadi enggak. Ya. Tidak apa-apa, tagih terus, tidak ada masalah. Ya. Ya. Tapi ya begitulah, sebagian orang terkadang dia juga mau bayar tidak bisa, dia juga tidak punya duit. Bagaimana cara dia bayar? Akhirnya dia malu, akhirnya dia bohong, akhirnya dia ganti HP, ganti nomor, akhirnya keluar kota. Ya, tetapi kalau bisa memaafkan itu yang terbaik. Kalau Anda maafkan orang tersebut karena Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang lain. Ya sudah, saya maafkan kamu karena kamu lari terus, saya maafkan. Sudah, kamu jangan pikir lagi utang tersebut, saya sudah maafkan. Bismillah, insyaallah Allah kasih ganti. Insyaallah Allah kasih ganti. Bagaimana caranya untuk tetap menjaga persaudaraan dengan sahabat saya yang ikhwan? Ini akhwat bertanya, dia punya sahabat ikhwan. Kita sudah lama bersahabat. Tapi saya tahu itu tidak boleh berlebihan, mohon penjelasannya. Repot kalau punya sahabat lawan jenis ya. Karena laki-laki dengan perempuan biasanya ada stromnya. Repot ya. Kalau kawan lama ya, saya mengatakan ya. Kalau anti sudah punya suami, ya mungkin lewat suami anti suruh tanya kabar-kabarnya ya. Tapi kalau anti kontak langsung, ini saya khawatir ya. Bisa jadi setan bermain di situ ya. Sebagian orang kalau sudah chattingan lezat banget ya, sama lawan jenis. Tatkala dia merasakan kelezatan itu, itulah setan sudah main di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaquluna ar-rajulu bimra'atin ila kana asy-syaitanu salisahuma." Tidaklah seorang berdua-duaan dengan wanita kecuali setan yang ketiganya. Setan hadir untuk mengobarkan syahwat mereka. Makanya sebagian orang terkadang telepon sama perempuan yang bukan mahramnya, telepon bisa setengah jam, satu jam. Kalau telepon sama istrinya cepat, apa sih bu, cepat dong bu, lama. Tapi sama istri orang, masya Allah lamanya, ketawa ketiwi, mesra indah, itu berarti setan sudah main di situ. Kalau chattingan, whatsappan sama istrinya, apa ma, cepat dong ma, Abi lagi sibuk nih ma. Tapi kalau sama cewek teman kantornya, masya Allah, iya, masya Allah. Maka saya bilang repot kalau seperti ini. Perempuan punya sahabat laki-laki ya. Kalau dia punya suami, biar suaminya yang kontak, dia jangan kontak langsung. Cinta itu bisa tumbuh dengan tiba-tiba tanpa dia sadari. Dia pengen pergi, tapi hatinya sudah tertawan oleh laki tersebut. Mau diapain? Dia telah mencuri hatiku. Ya kamu ingin dicuri masalahnya. Ya, susah kalau sudah begitu. Ya. Tapi kalau hanya sekedar sapa biasa, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi saya katakan sangat rawan. Ya sangat rawan. Baik, kita kembali kepada bapak-bapak. Saya seorang bikers Honda CB, apa itu? Yang saya mencintai komunitas motor tersebut. Honda CB. Iya, ada CB. CB. Honda CB. Ya. Saya mencintai komunitas motor tersebut, tapi di saat ada acara touring, banyak teman-teman yang minum khamar. Haruskah saya menjauhi komunitas motor tersebut? Iya, jauhi. Jauhi. Kecuali Anda menasihati. Ya, kecuali Anda menasihati. Kalau Anda tidak bisa menasihati, Anda jadi diam di situ, maka tidak boleh. Karena Nabi menyuruh kita menjauhi majelis khamar. Itu majelis terlaknat, ya. Majelis terlaknat. Maka jauhi. Ya. Dan ada teman-teman bikers muslim yang mungkin pengajian atau tidak melakukan demikian, cari komunitas yang baru yang baik. Bagaimana cara menjamu tamu non muslim? Apakah harus disamakan dengan tamu yang muslim? Tamu kita hormati, tetangga non muslim pun harus kita hargai. Tamu siapapun orangnya kita hargai, ya. Non muslim pun kalau datang bertamu ya kita hargai. Paling tidak sebagai sesama manusia, ya. Paling tidak kita tunjukkan akhlak yang mulia. Bahwasanya seorang muslim itu menghormati apa? Tamu. Apa ini? Saya enggak tahu. Ustaz, apa bedanya ukhuwah dengan silaturahmi? Mana yang harus kita dahulukan, ukhuwah atau silaturahmi? Silaturahmi adalah menyambung tali kekerabatan. Ukhuwah adalah menyambung tali persaudaraan. Terkadang seorang tergabung pada dirinya dua tali tersebut, silaturahmi dan persaudaraan. Itu contohnya saudara-saudara kita yang muslim dan kita punya hubungan khusus dengan mereka. Kita mencintainya sebagai kerabat dan mencintai juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dahulukan? Yang lebih dahulukan adalah tali silaturahmi. Ya, tali silaturahmi. Maka jangan sampai seorang ya akhirnya lebih baik kepada temannya daripada kepada kakak adiknya. Lebih sering membantu temannya yang jauh daripada membantu ibunya sendiri. Lebih sering ya memberi hadiah kepada kawan-kawannya namun kepada kakak adiknya tidak pernah beri hadiah. Ini salah. Kita punya skala prioritas. Yang lebih utama adalah kerabat kita, terutama ring satu. Siapa ring satu tersebut? Kakek nenek dari bapak maupun dari ibu. Tentunya orang tua, ayah dan ibu. Kemudian saudara-saudara kandung kita. Kemudian ponakan-ponakan kita. Kemudian bibi dan om dari bapak maupun dari ibu. Ini ring satu yang harus kita perhatikan. Jangan lupa sisihkan waktu telepon mereka, kunjungi mereka, kasih hadiah kepada mereka. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila saya tidak bertegur sapa dengan suami ibu saya, yaitu ayah tiri. Karena saya tahu beliau tidak pernah sholat, lebih sering membentak ibu saya. Beliau juga tidak pernah mengajak saya berbicara, sedangkan kami tinggal serumah. Ya jangan begitu ya. Kalau kita tidak malah tidak menghormati suami ibu kita, maka suami ibu kita mungkin semakin benci kepada ibu kita, semakin benci kepada kita. Ya udah, dia adalah suami ibu kita. Kita hargai dia sebagai suami ibu kita. Kita berbuat baik kepada dia. Siapa tahu hatinya berubah, ya, baik kepada ibu kita karena kebaikan kita terhadap dia. Apa enaknya tinggal serumah musuh-musuhan? Gak enak. Kalau kita punya musuh jauh, masih mending sekali-sekali kita ketemu marah-marahan. Ketemu setahun sekali mungkin marah-marahan tidak apa-apa. Tapi kalau musuhan sama orang serumah ini penderitaan. Makanya paling tidak enak kalau musuhan sama istri paling tidak enak, karena ketemu terus sama dia di situ. Kalau ketemu musuhan sama teman kantor, ya paling ketemu di kantor aja ribut. Ya. Ya. Maka ngapain kita nimbulkan suasana buruk di rumah? Mending kita mengalah, maafkan, ajak ngobrol. Ustaz, saya seorang pedagang. Seringkali ada saudara yang dengan diam-diam suka ikut-ikutan jualan dagangan, menyamai dagangan saya dan merek sama. Menjual di grup pelanggan yang sama, harganya lebih murah. antum sabar. Tapi antum kasih tahu, ini adab yang tidak baik seperti ini. Ya, seorang ya, di antara sabda Nabi SAW, an ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Ya, man ahabba an yuzahza anin nar wa udkhilal jannah fal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Di antara kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahannam dan ingin dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia melakukan kepada orang lain dengan sikap yang kalau dia suka untuk disikapi seperti itu. Maka di antara definisi akhlak yang mulia, seorang melakukan sesuatu yang kalau seandainya dilakukan pada dia itu baik, maka lakukanlah pada orang lain. Contoh, apakah perbuatan baik ada orang jualan di grup kemudian kita jual dengan harga yang lebih murah tanpa minta permisi, tanpa kemudian adabnya kurang bagus seperti ini ya. Adabnya kurang bagus seperti ini. Tetapi kalau misalnya jualan di pasar enggak ada masalah. Ya, jualan di pasar tidak ada masalah. Ini buktinya dia diam-diam kemudian ya kita nasihati ya, akhi jangan begitu ya, akhi. Ya. Jangan begitu. Sampaikan dengan cara yang baik. Kalau saya gitukan kamu gimana kira-kira? Ya. Kalau kamu bikin grup sendiri enggak ada masalah. Orang tertarik ke situ enggak ada masalah. Kamu bikin lapak sendiri. Tapi kalau masuk di lapak saya kemudian jualan situ dengan harga murah, ini tentunya menimbulkan permasalahan. Ya. Saya rasa kurang baik. Dinasihati saja. Kalaupun dia tidak mau mendengar nasihat, maka antum harus bersabar. Turunkan juga harganya. Bagaimana hukumnya apabila kita menyelisih orang lain yang lebih dari 3 hari sedangkan orang tersebut non muslim? Kalau non muslim enggak ada masalah ya. Jadi masalah kalau sama apa? Muslim. Afwan Ustaz, saya seorang wanita yang ditalak oleh suami saya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana seorang suami yang tidak sholat untuk mendidik istri yang baru dia kenal beberapa hari dalam kurung pengantin baru? Apakah niat suami saya sudah benar dalam menjalankan pernikahan kami Ustaz, atau hanya mempermainkan saya yang masih lemah? Saya saja yang lemah. Oh, ini masalah berat ini. Coba ajak suaminya kemudian diskusi dengan Ustaz, cari solusi. Suaminya tidak sholat, baru pengantin baru sudah ditalak oleh suaminya ya. Ini tidak bisa seperti ini, harus diskusi sama ustaz langsung. Kalau bisa datang ketemu ustaz, kemudian ngobrol, ditanyakan secara langsung. Nah, ini perkara penting ya. Apalagi di awal pernikahan ternyata suaminya tidak sholat, kemudian berani lagi mencerai sana cerai sini. Ini hati-hati. Orang tua saya penganut Islam kejawen, apa yang harus saya lakukan? Nasihati dengan baik. Jelaskan dengan baik bahwasanya ini tidak benar, ini kesyirikan. Nasihati. Di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang terbesar adalah menyelamatkan orang tua dari kesyirikan. Ustaz, tadi belum dilanjutkan 7 golongan yang dinaungi ketika di akhirat kelak terhindar dari panasnya di padang mahsyar. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua rajulani tahabba fillah ishtama alaihi tafarraqa alaihi, yang dua orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketiga syabun nasyafi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya anak muda keluyuran sana sini, dia tidak, dia ikut pengajian, salat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya rindu ingin ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan, ingin bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya lagi kerja aduh azan lagi bukan ya. Tapi dia rindu ingin ke masjid. Azan itu yang dia rindukan, bukan memberatkan dia. Kita banyak pergi ke masjid, tapi belum tentu kita rindu ke masjid. Dalam hadis ini adalah orang yang rindu ke masjid, ingin ke masjid. Banyak di antara kita sholat di masjid, tapi dia merasa berat ke masjid. Berarti dia belum mencapai derajat tersebut. Yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, faqala inni uhibbullah, faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dirayu, diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Ini ujian yang sangat berat. Di SMS terus, di WA terus, dikirim foto terus, dikirim email terus. Dan dia berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dirayu oleh wanita cantik dan kaya, kaya raya. Tapi kayaknya antum tidak pernah diuji seperti ini ya. Cantik dan kaya raya, jarang-jarang ya. Karena pas-pasan antum ya. Yang keenam, rajulun tasaddaqa biyamini fa'akhfaha tala ta'ala masyimalu matumfiku yaminu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya dia tidak suka cerita-cerita. Kalau dia bersedekah, dia beramal soleh, dia berusaha sembunyikan, bukan cerita sana-sini. Ini sekarang fitnah zaman sekarang, fitnah zaman now, fitnah medsos. Bukan hanya menimpa orang-orang awam, bahkan para da'i, para ustadz, sekarang hampir setiap kegiatan ibadahnya dia share. Dia berbakti kepada ibunya, dia share. Dia sayang kepada istrinya, dia share. Dia bersedekah, dia share. Waktu dia ngomelin istrinya, tidak di-share. Mana ibadah yang disembunyikan kalau begitu? Padahal kata Nabi, "Man istata'a aminkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian mampu menyembunyikan amal soleh, maka lakukanlah. Ini fitnah luar biasa. Terkadang sebagian dai memuji diri sendirinya, masya Allah yang hadir banyak, dia puji diri sendirinya. Yang hadir banyak dia masukkan, dia puji dirinya sendiri. Terkadang dia nukil pujian orang lain tentang dirinya. Nih Kapolres puji saya, nih Kapolda puji saya, nih Bupati puji saya, nih Bupati hadir kajian saya. Ya subhanallah, sangat bahaya seperti ini. Padahal ya, di antara orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak yaitu seorang yang beramal soleh dan dia sembunyikan amal solehnya. Ada amal yang harus kita tampakkan, ada. Tapi hukum asalnya kita sembunyikan amalan kita. Ya contoh dakwah ya harus kita tampakkan. Kalau saya tidak muncul gimana berdakwah ya? Azan ya harus dibesarkan suaranya. Kalau sembunyi-sembunyi siapa yang mendengar azannya? Ya. Ada ibadah-ibadah yang harus ditampakkan, tapi hukum asalnya disembunyikan. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang tatkala dia bersendirian dan dia mengingat Allah maka dia pun menangis. Ingat ya, dia bersendirian. Bukan menangis di hadapan banyak orang. Bukan nangis karena yang lain juga menangis, bukan. Tapi dia sendirian, dia ingat Allah, dia menangis. Ini namanya tangisan yang ikhlas. Ada orang pura-pura nangis, ada. Ada orang bikin tim nangis supaya orang ikut nangis, ada. Satu ceramah kemudian satu bikin tim nangis di sana. Pura-pura akhirnya yang lain ikut nangis. Dan itu terjadi, ikhwan, terjadi. Yang dimaksud dalam hadis ini, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang dia sendirian, kemudian dia ingat kebesaran Allah, dia ingat dosa-dosanya, maka dia pun menangis. Ustaz, setiap saya kajian dengan ayah saya selalu mengantuk dan tidur. Malam ngantuk, pagi ngantuk. Bagaimana Ustaz, apakah harus diruqyah? Walau masa ngantuk gara-gara. Jadi, ya, dengar ya, gitu aja. Gimana, enggak usah diruqyah. Saya ngantuk. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Tidak semua penyakit kemudian diruqyah ya. Seberapa urgen harta dalam membangun ukhuwah sesama saudara? Harta itu penting. Kita membantu saudara, membuat dia senang kepada kita. Ya, kita niatnya karena Allah. Kita membantu dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahabul amal ilallah," dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, "sururun tudkhiluha ala muslim." Rasa senang yang kau masukkan dalam hati seseorang. Hadiah, Nabi selalu mengatakan beri hadiah. Berarti kan harta, hadiah itu harta. Memberikan kesenangan kepada orang lain, kita kasih hadiah. Maka itu membantu terjalinnya persaudaraan. Saya punya kawan kaya, ya. Ada. Terus saya bilang, "Pak, jangan begitu dong, Pak. Masa antum bayar terus, Pak?" Saya bilang gitu. Kata dia, "Ustaz, terus saya fungsinya apa jadi orang kaya?" Mantap, Pak. Terus. Dia enggak mau, "Sudah, enggak usah bayar, saya yang bayar. Terus saya fungsinya apa? Saya Ustaz kasih kita ilmu, saya kasih inilah bayar, saya yang bayarkanlah." Misalnya gitu ya, gimana? Dia bilang begitu ya. Ya, artinya kalau kita punya harta, kita bantu kaum muslimin, kita bantu orang miskin, kita bangun masjid, kita bantu dakwah, menyenangkan banyak orang. Menyenangkan banyak banyak orang. Ustaz, jika kita menggibah teman kita, apa yang harus kita lakukan agar dosa kita diampuni? Maka pendapat yang kuat Allah alam bisawab, kalau ternyata gibah tersebut belum diketahui oleh kawan kita, artinya kawan kita belum tahu kalau kita menggibah dia, maka kita beristighfar dan kita rubah, kita telah mencemarkan nama baik dia, maka kita memuji-muji dia di majlis yang dimana kita menggibahinya. Dia belum tahu kalau kita menggibah dia. Tapi kalau kemungkinan kedua, ternyata dia sudah tahu kita gibahi dia, maka tidak ada jalan kecuali kita mendatangi dan minta maaf. Karena sudah ketahuan. Mau apa lagi? Bilang, afan ya akhi, saya kemarin gini, saya salah, saya mohon maaf. Tolong maafkan saya. Oh, saya tidak mau maafkan kamu. Tolong maafkan saya. Kau mau apa? Kau mau uang 2 juta? Saya kasih. Tidak, 5 juta. Kasih 5 juta kalau dia punya uang. Daripada pahala Anda diambil pada hari kiamat kelak, meskipun harus dengan membayar. Maka kalau kita minta maaf, caranya harus pakai cara kita datang bawa oleh-oleh, ngobrol sama dia. Kita maaf, saya kemarin begini, saya salah. Insya Allah saya akan perbaiki. Tapi kalau tidak ketahuan, tidak usah bilang sama dia, karena itu akan menambah kemudaratan yang lebih besar. Jangan kita menolak kemudaratan kecil dengan melakukan kemudaratan yang lebih besar. Saya datang sama dia, kemarin saya maki-maki kamu di sana. Waduh, dia tambah ngamuk. Jangan. Tapi kalau sudah ketahuan, harus datang minta maaf sama dia. Di suatu ma'had kan ada kelas untuk ummahat mengajari tentang bahasa Arab, akidah, sirah, tapi jadwalnya seminggu 6 hari. Apa itu bagus untuk ibu rumah tangga? Jangan, 6 hari tiap hari. Ibu bukan santriwati ya. Ibu punya kewajiban di rumah ngurus suami ya. Kecuali kalau suami sering keluar kota dan suami mengizinkan, tidak ada masalah. Tapi kalau di rumah ada suami, anak 5, kemudian mondok setiap hari 6 hari dalam seminggu, ya kapan ngurus rumah ya. Kalau kita tidak bisa menguasai semuanya, kita minta satu yang menurut kita penting, mungkin bahasa Arabnya seminggu sekali, saya rasa tidak mengganggu kegiatan rumah tangga. Tapi kalau 6 hari terus mondok, belum merojaannya di rumah, belum mengulang-ulang pelajaran, kapan layani suami ya. Jangan terlalu soleha lewat kebablasan. Ada teman saya, kasihan istri saya, soleha sekali. Kalau saya mau ke kantor pagi-pagi, saya minta jatah, dia bilang, tunggu mas, saya masih baca Quran, belum selesai. Ini lebih penting ini sekarang ya. Mau diajak berhubungan, zikir pagi petang belum selesai. Nanti dulu zikir pagi petang, tunda, ini lebih penting sekarang. Nah, ini contoh salah praktek. Akhirnya suaminya stres. Bah, lagi mau ketemu istri lagi mondok. Gimana lah istri lagi mondok? Saya ini, saya cerita. Saya waktu di Madinah, saya bawa istri saya ke Madinah. Istri saya sekolah. Saya juga kuliah. Tiap hari sepagi saya ngantar istri saya, siang saya jemput. Itu berjalan sampai 1,5 tahun. Selanjutnya saya bilang, kamu berhenti. Siapa yang ngurus makanan saya? Siapa yang mengurus anak-anak? Istri saya berhenti, alhamdulillah. Ya, dia berhenti karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau mondok sampai 6? Dimin juga sebagian wanita ngaji tiap hari pengajian, suaminya enggak diurus, enggak benar. Enggak harus pengajian tiap hari, enggak harus. Pengajian seminggu sekali, seminggu 2 kali masuk akal lah. Tapi tiap hari pengajian, pergi, kalau di Madiun mungkin cuma sebentar, 1/4 jam sampai lokasi. Pengajiannya 2 jam, ngobrolnya 3 jam, bayangkan 5 jam habis, kapan waktu buat suaminya. Jadi bukan berarti kita semangat beribadah, akhirnya ada hak-hak suami yang jadi tumbal, hak anak. Jadi saya tidak setuju tadi kalau ada ibu rumah tangga kemudian mondok 6 hari dalam seminggu. Ini tentunya parah seperti ini. Kecuali kalau suaminya ternyata di luar kota, mungkin dia belum punya anak, ya enggak ada masalah, bagus ngisi waktu seperti ini. Tapi kalau dia punya kewajiban-kewajiban yang lain, maka jangan. Ustaz, saya seorang akhwat. Ana pernah mencintai seorang ikhwan. Masya Allah, kisah cinta ini. Ana pernah mencintai seorang ikhwan yang sudah mengaji. Kemudian ana bercerita tentang teman, tentang perasaan ana. Lalu teman ana langsung menghubungi ikhwan tersebut untuk segera menikahi ana. Tapi ternyata beliau belum bisa menikah sekarang. Dia harus menyelesaikan pendidikannya. Dan orang tua masih awam juga dengan sunnah. Seandainya pendidikannya sudah selesai, dia siap untuk menikah. Karena jawaban si ikhwan seperti itu membuat ana ingin menunggu. Apakah ana salah, Ustaz? Sekarang ana tidak tahu kabar beliau. Waduh. Ana pun tidak tahu memiliki kontak beliau. Sebenarnya terserah sih. Kalau mau menunggu silakan aja. Kalau ini ikhwannya akhirnya berubah pikiran, kita enggak tahu. Dia tunggunya berapa tahun, kalau ikhwannya ternyata bilang 5 tahun lagi baru selesai, ya udah nikah aja sama yang lain. Tapi kalau cuma nunggu 5 bulan, ya enggak apa-apa nunggu 5 bulan, enggak ada masalah. Tapi kalau nunggu 5 tahun, ya mending cari yang lain. Itu tanda bahwasanya dia tidak mau. Tapi nunggu saya 5 tahun, itu berarti dia tidak mau 5 tahun kok nunggu lama sekali. Dan dalam waktu yang lama tersebut sangat mudah terjadi perubahan pikirannya. Saya tidak anjurkan kalau harus menunggu sampai 5 tahun. Tapi kalau waktu mungkin menunggu enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Allah alam bisawab. Sudah. Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir teman makan dan kita tahu uangnya dari riba? Karena dia cerita kalau uangnya disimpan dengan riba yang besar hasilnya. Intinya kalau kita tahu persis dia itu hasilnya dari hasil yang haram, tidak ada kemungkinan yang lain. Apalagi dia bilang, ini kemarin saya ngerampok kayak kita. Ini jelas. Kalau kita tahu persis uang yang dia gunakan untuk bayar bakso tersebut, untuk makan traktir tersebut, ternyata benar-benar hasil yang haram, maka haram hukumnya kita memenuhi undangannya. Tapi kalau dia tidak bilang, dan kita tahu dia punya penghasilan yang lain, tidak tahu ini apakah hasil riba atau hasil kios dagangannya, maka tidak perlu tanya, tidak apa-apa. Ini pendapat yang lebih kuat dijelaskan oleh Ibnu Rajab, alhamdulillah. Tapi kalau kita tahu persis ini hasil riba, hasil haram, maka tidak boleh kita memakan dari hasil tersebut. Wallah alam bisawab. Demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan banyak sekali pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya, bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallah alam bisawab. Kemudian ada hadiah yang akan kita bagikan. Bagi yang meninggalkan rumah, kami harap meninggalkan dengan tertib. Sebelumnya kita akan bagikan hadiah untuk putra dan putri. Jadi satu pertanyaan ini berlaku bagi putra dan putri. Di putri silakan ibu-ibu yang nanti terbimbing menghubungi panitia. Pertanyaan buat putri dan putra, ya. Sebenarnya pertanyaan bagus, cuma mungkin enggak ada yang jawabnya. Siapa jomblo paling tua di sini? Ini mana? Ini buat jomblo paling tua. Ada yang Benar, masya Allah. Enggak usah duduk, enggak usah berdiri, enggak usah berdiri. Aduh, jangan berdiri. Masya Allah, alhamdulillah. Udah, enggak ada yang ngalahin di beliau ya. Semoga beliau dapat bidadari banyak di surga. Tadi kalau ibu nggak tahu, berarti masih juga ibu yang merasa belum mendapatkan makanan yang paling tua gitu ya. Mungkin ini juga karena temanya persaudaraan, karena saudaranya paling banyak. Boleh. Iya, siapa yang saudaranya paling banyak? Saudara kandungnya. Berapa pak? 10. Ada 11. Wih, masya Allah. Ada lagi yang lebih? Ada yang 24, ada? 14. Silahkan maju yang 14. Masya Allah. Silahkan yang dulu dan yang lihat yang merasa punya saudara paling banyak. Lapor kepada dia. Iya. Tahu apa lagi? Saya tanya jalan. Yang datang paling jauh ini tadi malam sudah yang merasa paling jauh datang untuk kajian bukan rumahnya yang paling jauh. Benar. Kita dari Jerman. Dari mana? Dari Surabaya. Si Darjo, dari mana kamu dari? Dari Malang, dari Malang. Ada yang lebih jauh dari Malang? Belum aku. Masih ada Malang. Yang lebih jauh dari Malang? Tukar aku sih aja. Yang lebih dari Malang? Kalimantan. Batam. Batam. Ini. Oh, Batam ini liburan nih. Saya tahu. Dari mana bapak? Masya Allah, ya. Ya. Kalau dari Batam sudah mendaftar ke mana? Tahun kelahiran yang paling paling lama. Ya, tahun 60 berapa? Atau 50? Yang tadi malam juga nyebut hadiahnya apa? Tahun di 1939, Masya Allah. Belum ada yang sebelumnya? Coba cek KTP-nya. Sekarang pertanyaan, siapa yang bisa sebutkan satu hadis tentang keutamaan ukhuwah Islamiyah? Satu hadis saja. Silakan. Kurang pas, sudah baik tapi kurang pas. Keutamaan ukhuwah Islamiyah. Silakan, Bu. Ya. Syai'an. Terjemahkan. Masya Allah. Jazakallah khairan. Maju. Masih muda. Iya. Ibu-ibu silakan yang mau tetap ke panitia tentang keutamaan hadis itu nanti dapat hadiah. Tolong panitia.